Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Kanjeng Nabi Muhammad wis ngendiko patang perkoro gampang akan mlebu suwarko. Nomor siji salam ucap no naliko ne ketemu konco bisa ngelebur marang ake tuso. Aweh pangan perkoro kang nomor lorone sodako fakir miskine. Allah dawuh wonten ing Qur'ane bakal ganti kang diinfaake langkung kathah lan uga langkung sae. Nomor telu silaturrahim rakotno kanggo nyambung para sedulur lan tonggo jembar rizki lan umur kang dawa. Iki dawuh saking Nabi kita, mugi kita sedoyo saged ngamalno. Kaping papat salat wengi lakonono naliko dosare kabeh para manungsa. Ikilah kabeh patang perkara nyebabake mlebu dateng suwarga kanti aman damai lan sentosa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi.